waktu perang Badar samunyaan menggurong mati. Wa nusiqal imhalu bi ayati sayfi. Nah, amhilu ini sudah dinasar itu waktu apa? Turun ayat perang. Bil amri bil kitab wa jihad. Summa qala suratul a'la. Kita imit perjanjiannya. Ini kena nanya namanya sampai wadduha sekali aja. Insya Allah mulai wadduha sekali aja. Nah ini berapa kali lagi nih sekarang? Nah? Hitungnya aja jenilah. Nah karpan sudah nah separuh sana aja lagi nah. Ini separuh sana aja lagi nah. Hah? Nah lima itu sekali jajan kita. Lima ini sekali jajan ini kira-kira nah. Nah, enam pernah naik ke mana? Aja situ aja nah, wallah alam nah. Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zham wa bijaddikal a'la wa bi kalimatikat tammati kulliha wa bi haqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ahli bil kiram wa bi jami' awliyaika wa salihin an tashfiya mardana wa tarhamna mardana an tashfiya mardana wa tarhamna mardana an tashfiya mardana rahma ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ulum al-dunya wal 'amal as-salihah wal akhlaq as-salihah bi rahmatika ya arhamar rahim. Arzuqna husna al-khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah. Itu gitu unda, unda menyuruh bagi-bagi akan kayak jalan unda jua. Kenapa nyawa jadi nang menahan itu kenapa? Hah? Maka sudah beriman. Hah? Minta. Hah menjadi curang kada paham jua nang minta. Nah walillah miratus samatul adhimah fihima payasilu ilai amwalukum min dari ajril impak bila bimala empak tempat tuh jarum. Ya kah? Minta lah menyoba akan kan dapat napa? Pahala manusia bilang punya, mun kita tahan aja dapatlah pahala. Hah, malah di sarik sini ujar sini kenapa? Ujar fatwa kenapa nyawa? Duit ada jakas kenapa? Karena dikeluarkan untuk nukar itu nyocok. Ah. Nah, itu sarik ketua. Sekretaris jakas sekretaris unda mengopel kada datang ditulis-tulis. Iya kala. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi lima kata wa katala kada sama daripada nyawa orang nang menapakahakan sebelum merdeka Makkah untuk perjuangan wa katala serta umpat bajuang mana bajuang awak mana duit pulang apa kalau keluar merebut kemerdekaan Makkah kada sama lawan urang nang ba mintun ada parnya bepalo tubuhannya awak kada umpat duitnya pa mba sudah makanannya lalu pina basile jarapat ulaika azamu daracan min darajatan min ladina ampaku min ba'du wa qatalu itulah yang paling besar pangkatnya daripada orang nang artinya menapakakan sesudahnya lalu bapak berperang gitu. Jadi harap orang nang bahah ribu artinya wakulun tapi kada duanya mina parikain opikatin dirapi wakulun telah wa adallahu husna jannata tapi kada sama derajatnya di surga itu wallahi ma tamaluna khabir yajidukum bihi man alladzi yaqulu allah bi infaqihi min bisabil qur hasana ujar tuhan ku undana nak bautang siapa nang mau utangi sampai tuhan bujur kalitunah. Bukan namun Tuhan tak berpada berhutang artinya seakan-akan kita ampunnya duit itu jadi Tuhan menyawa ampunnya undai berhutang nah. Apa nyawa apa merasa ampunnya jadi berhutangnya ya undai kan orang paham tanahilah si din yang minta simpan ya kan duit itu lantorong lalu aja sini berhutang tak sopan nih kalau kita salah ini nah, tentu kan yang disuruh Tuhan yang utangi undai ini orang apik pun orang kada apik Tuhan kada bocor minta kelana jadi cucuk nanya sampai Tuhan tak minta utangnya siapa ya ujah Tuhan mau utang unda ya nang kaya mampu tadi nah itu impak akan duit ta. Tapi fisabilillah ini kada kena banyak fisabilil pribadi wah bilang habis-habisan kalau untuk fisabilil din lalu kena marah-marah undur undur-undur marah itu salah marah-marah undur dua kali marahnya bagus ini undur-undur-undur marah habisannya kan tak kok Ya kan, mau minta duit, pari apa duitnya nih, mbak, mau kita duit, nah, nanti bari akan pada awak. Koler juga awak, nih, pina koler juga ibadat, nih, baik pari apa awak. Habis ya, mbak. Cah lihat guru-guru entah awak si Din, nih, kata lagi, nah, pikiran si Din, ya lu rumah si Din, apa cah dia tikam, nah. Kada ada minta apa-apa mas kali, ha, luan Tuhan, gini, kada minta apa-apa, terserah Tuhan, dimana kasih mandak. Cah lihat orang, mun ada dapat duit, ada pakaian, nah, si Din, masalah, nah, di sini, kada saya mencupang, si Din, nah, pada. Nah, ini nih, macam-macam nih, kalinya minta bayar, kalau orang macam-macam, mah, kada, apa. Ini, orang di balik nyamannya aja. Iman gitu Tuhan biasanya. Nah ayo aja Tuhan, siapa yang mau utang Yunda? Duit gunakan untuk sabilillah, kardan hasana. Nang kaya mah apa kardan hasana? Wa dzalika bi an yunfiqahu lillah. Ham kada ada untingan apa-apa. Kalau pa menolong orang tanya hendak memukah dulu orang ada, atau menolong orang taatnya hendak napa? Orang itu sekahandak sorong, no sekahandak sorong karena orang nang dibalik kada. Lillah semata-mata karena Allah. Artinya apa? Semata-mata karena Allah Ta'ala menepakakan itu tadi. Kadada apa? Karena itu dan karena ini kadada. Ya ada juga kalau orang berbari itu. Supaya yang dibari tunduk itu kada lillah. Artinya itu nak jadi Tuhan. Babuat budi lawan orang itu supaya orang yang berbudi ini hendak manahuri budinya lawan kita. Luput babanaran. Jalihat Allah Ta'ala. Kalau orang tak menurut Tuhan sedian, dibalas dengan surga. Orang yang menurut itu sih dia jom bantu. Iya kada, menyakadi dibantu sih kalau menurut. Hmm, Allah Ta'ala. Lain kita lo bahitung ya. Berapa buting ndak boleh kebaikan lo nyawa? Iyo hitung, ini catatannya. Iyo, kaya apa nyom balas kau? Itu kita, ngarangin nafsu. Kalau Allah Ta'ala kadakah itu, berapa nikmat ndak boleh nyawa? Nah, insya Allah lah, nah nyawa ndak bari pulang ke surga. Amin tuh sih. Wa yudha ipahu napa maka Tuhan ganda akan pulang. Aja Tuhan ayo lamun nyawa mau utang Yunda, Yunda membayar lawan nyawa belipat. Lamun Tuhan nange membayari belipat kada salah. Lamun kita mau utangi orang baras sebelek bayarnya dua riba. Lamun minta pang utang orang sebelek baras bayar sebelek juga metulinya nak membari belayan ulun dinya membari pian sebelek dua belek katariknya orang membari belayan aja itu urusan ya kan. Anu payubak ipahu pikiratin payubak ipahu bitasdid lahu min asrin ila aktara min sab'i mi'ah 10 atawa lebih pada 700 kama zikra fil baqarah walahu ma'al mudha'afa ajrun karim. Selain daripada napa ganda ada pulang ajrun karim. Napa ajrun karim? Muktarinun bihi riyadhan wa iqbalun diriyadhainya dan dihadapinya pulang aja jannya. Uzkur yawma taral mu'minin wal mu'minat yas'anuruhum baila aidihim amamahum wa yakun bi'aimanihim. Coba jangan kada ingat satu hari yang berjalan orang-orang beriman laki-laki bini-bini nur mereka itu ada di hadapan dan di sebelah kanan lalu kadak-kadak orang beriman laki-laki bini-bini hari kiamat kadak-kadak di hadapannya lampu di kanannya lampu. Adapun orang munafik, orang kafir, kasihan kakadapan. Walau batate, batate ya takadap. Batate ya takadap. Napa munafik lawan apa? Lawan kafir. Wa yuqal lahum, lalu dipenderi oleh malaikat. Orang nambah iman tadi. Usyrakumul yawma jannatun. Bermula kegembiraan nyawa hari ini surga. Jadi busra itu jadi mubtada jannatun khabar ya kan. Aidukhuluha dukhulul jannah. Habis. Lalu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Berjalan di bawah mahligainya sungai. Kakal kamu di dalamnya. Dari kahwal fawzul azim itu ngaran untung kana. Yauma hari itu yaitu hari yaqulul munafiqun wal munafiqat alladzina amanu dzuruna. Ujar orang munafik, laki-laki bini-bini orang munafik itu kan ya kabupender teh dusta, ya karena hak berjanji sekalinya haral kada bujur hang munafik lah. Mbak itu napa pulang ya ka diandakin apa ka diserahin apa ka culas munafik nih tetap. Nah orang munafik ini kena baucap lawan orang baiman nang tarang tadi. Unzuruna, absiruna, coba pang unda diawasi, awasi unda, awasi bahasa Banjar. Halnya alihati unda. Nah wapikira atunya petih hamda wakasirda anziruna, amhiruna, hadangi unda. Minta hadangi, kenapa jadi minta lihati, kenapa minta hadangi, naqtabis na'khudil qabsa wal idha'ata min nurikum, unda handak balikit daripada lampu nyawa, bahasa kita nyahandak umpat betarang. Al-qabsa maknanya al-idha'ah, sama tak maknanya al-qabsa ya idha'ah, uja kita handak umpat betarang, unda handak umpat betarang lawan nyawa jar. Lawan orang beriman tadi kan nya belampu nih, ini kada belampu anak umpat ya batarang kakadapan tak. Kila lalu ada suara lahum istihzaan bihim, suara ini mulu Allah. Irji'u wara'akum falam sura, itu nanti belakangnya ada api jin ke sana nak mencari dulu likit jin. Hara patami sunura paraja umau babulik, dalam hatinya ada di sana api. Babulik paduri babainahum babainahum unin bisurin kila wasru a'rab. Lalu dihalang orang eh, dihalang antara mereka dan di antara orang beriman dengan penghalat yaitu surul akrab tadi. Surul akrab itu gitu apa bangunan akrab. Akrab itu kan masuk surga kada, masuk neraka kada ya lah. Lahu babun batinuhu fir rahmah. Nah, baginya sur ini ada dua pintu, tapi di dalamnya pina menyenangkan yaitu untuk orang beriman min jihadil mukminin tah. Jadi ada pintu lah. Di dalamnya itu menuju kepada jihad ulang yang beriman itu isinya rahmat, tapi wadahiruhu min jihadil munafikin min kabilai al-adab, jihad kepada orang kafir napa siksa inya min tunanya ada situ napa penghalat. Nah sebelah sini orang beriman, lalu di sini napa rahmat, jadi menghadap kepada orang beriman ada yang di sini siksa menghadap kepada orang kafir. Ya umpama di sini dingin, di sini panas mintu jam itu napa. Jadi kan orang yang tadi maunya bapaknya jadi bunguli orang kalau itu disitunya anak melikit jasa ada aja asalnya bak dipasang orang minta apang lagi di dunia jua bajanji kada bujur bepander dusta ham diamanahi culas habis min kibli ala yunadunahum sakalinya lalu dipanggil. Nah yunadunahum kita kenapa memanggil mereka itu akan mereka itu napa ya alam nakun ma'akum ala ta'ah unda semalam sama-sama kalau baik badat konyo yunaduna tau munafik aku makan mukmin orang yang di sebelah ini akannya bahalat kau sudah kan puja orang munafik orang yang di sebelah unda semalam umpat kalau baik badat konyo di dunia kalau puja nang beriman bala tapi walakin aku umpatan tum ampusakum bin nipak tapi nyawa juga semalam bujur aja nyawa umpat juga beribadat tapi semalam nyawa bepender dusta berjanji menyalahi diamanah hilang lang. Nah itu nyawa artinya nang mbak berubah watarabbas tum bil mu'minin ad-dawair malahan nyawa semalam mahadahadang benar semoga orang beriman dapat bala ham demintuk ketujuh benar lah orang beriman dapat dapat wartabtum sakaktum pilih Islam wakarraktumul amaniyo ini juga nang iyaannya menipu akan nyawal amaniyo al-atma'u jakita segala angan-angan hatta aja amrullah al-matu sampai mati wakarraktum bilah waru dasar dunia juga nang menipu nyawa asyaitonu ya kan. Nah, jadi waru maknanya apa? Setan disinilah ya. Fal yauma la yuqadu bil ya'i wa tatuqadu. Artinya min kumpidya wala min alladziina kafaru, maka hari ini kahada sekali diambil orang daripada nyawa pidya, orang kafir pun demikian juga. Kalau kan nak menabung-nabung kada diterima lagi di sini. anu ma'wakumun nar, tempatnya wa neraka ya maulakum awla bikum, neraka itu nang awla lawannya wa bisal masrihiya alam yakni yahin illadina amanu, apakah belum sampai masanya atau apakah belum parak waktunya bagi orang yang sudah beriman antak syahakulubuh lezikrillah wa manadamillah haq, bahwasanya menurut hati mereka itu bagi zikrullah dan Al-Quran. Nah, ini ayat nazalat bisani sahabah. Lama aksarul mizah, sahabat itu kebangetan suka lalu bergaya. Lalu turun ayat ini. Pabila orang nang beriman bagi handak hati itu mengingatkan Allah, handak ma'amalakan suruhan Quran pabila lagi. Walayakunu bitakfif wa tasdif minlah haqqi al-Qur'ani. Walayakunu ma'tupun ala taksa'a. Walayakunu kalladina utul kitab min qabluhum al-Yahud wa al-Nasara. Fatala alimul amadu azdamanu bainahum bain ambiyahim. Faqasat kuruhum lam talim litikrillah. Janganlah orang nang beriman ini menuruti akan Yahudi dan Nasara bahari. Diunjuki kitab Taurat dan Injil. Maka kada tapi ma'amalakan kalau lawasan kada ta'amalakan karas hati kada mau lagi menurut kepada Allah. Ini lamun urang nang mahadang umur tuha hanyar handak beribadah, hai bakaras masa apa hati kadanya kota gawi pang. Mun handak jua beribadah mulai lagi anum dulu, mulai lagi model wilasan unjun jua, mun handak mengadang lagi nang anum itu antara Allah melalamahin sudah nang Tuhan itu di kadang patah lalu patah luka. Patola alaihimul amad pakasat kulubuhum. Ini adalah sindiran kepada orang yang sudah diberi kitab. Janganlah pakai nama amalakannya. Wa kathirun minhum fasikun. Kebanyakannya orang-orang itu fasik. Dikita jangan nama amalakan. I'lamu khitabun ilmu'min al-madkulin. Anallah yul adha ba'da matiha. Katahuilah wasnya Allah Ta'ala kuasa ajam hidupakan bumi. Sesudah bumi itu mah mati. Artinya hatinya wagin. Munya mati Tuhan kawajam hidupakan. Oleh sebab itu kembalilah kepada Allah, ingatakanlah Allah Ta'ala, amalkanlah apa yang diperintah Quran. Tuhan kau aja menghidupi hatinya dengan zikrullah dan dengan mengamalkan isi Quran. Walaupun dahulunya kada ingat Tuhan hati, walaupun dahulunya kada tapi iran-iran nak mengamalkan suruhan-suruhan Quran. Sekarang bapuliklah Tuhan kau aja menghidupkan hatinya orang mati itu. Binna berfakati kaya pa'alul kulubikum ya rudduha ilal khusyuh. Qad bayanna lakumul ayat adallati ala kudratina bihada ghairihi. Allah Ta'ala sudah menerangkan ayat-ayat tadi diantaranya, yaitu kekuasaan Allah menghidupkan tanah yang mati. Hati kita pun kau aja Tuhan menghidupkan. Nang asal kita membaca salawat misalnya kada hudur, Tuhan kau aja menghudurkan hati kita. Sekarang ayo berusaha supaya hudur. Tuhan kau aja mengubahkan kita. Yuhyil arda ba'da. Qad bayyana lakum al-ayat ya karim la'allakum ta'qilun innal musaddiqina minat tasadduq urgimatit tafisat ay alladzi tasaddaqu laki-laki nang pemurah wal musaddiqat bini-bini nang pemurah allati tasaddaqna fi qiraati tafisat fi minat tasdiq al-iman wa aqradullah qardan hasana dan mereka itu pulang mengutangi Allah akan utang yang baik maksudnya mereka itu bersedekah tadi karena Allah rajamni ladzukul inas bitaqlib wa aqul fi'li al-ismi fi silati al li'annahu li'anna isman itu halal mahalal fi'li wa dhikrul qardi bi wasfi badat tasadduq taqyidun lahu yudha'afu lahum yudha'afu wa fikratin yudha'af ya kah yudha'afu artinya apa digandakan Tuhan bagi mereka itu qarduhum artinya apa utang anu mereka itu walahu ajrun karim dibari pulang apa ridha dan hadap Tuhan tadi. Hanya Tuhan hadapi Tuhan Rizmari. Waladina amanu bila warasulihi ulaikahum as-siddiqun. Orang yang beriman dengan Allah tetap, beriman dengan Rasul tetap, itulah orang yang bujur. Al-mubalighun fit tasdiq. Wasuhada inda rabbihim al-mukadzibin ala al-mukadzibin umam lahum ajrun nuruhum. Bermula orang-orang yang menyaksiakan di sisi Tuhan atas orang yang mendustakan daripada umat, maka itu dapat anu pahala dan cahaya. Waladina kafaru kalbi ayatina dalatna badaniya ulaika ashabul jahim. Orang yang kafir dan mendustakan pulang akan ayat yang menunjukkan keasaan Tuhan maka orang itu ashabul jahim annari. ujar ahli tasawuf, orang yang kada memandang akan ayat Allah Ta'ala di dalam dunia ini, artinya matanya melihat kada melihat akan perbuatan Tuhan, telinganya pada dengar kada sampai kepada perbuatan Allah Ta'ala, maka orang itu hidupnya seperti orang dalam neraka, ujar kita. Bilang kipuh, kadang mau tenang hati, tapi kalau orang pada lihat pada dengar itu tambus penglihatan pendengarannya kepada afan Allah aja dulu nih, sebagaimana apa pemerintah awam, maka orang itu seperti mana dalam surga nih, tenang sebagaimana ala zikrillah tatma'innul qulubna nafa'an Allah bihim. I'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun. Katahui olehmu bahwasanya bekerja dengan hidup di dunia ini adalah seperti orang nang batanenan naja. Jadi kalau orang mengurus dunia, maka samaran kanak-kanak. Sifat kanak-kanak ketujuh la'ib. Bapak Benan, walahun, dan itu mengganggu akan amal akhirat. Kalau kita istighol di dunia, maka seperti kanak-kanak sifat kita, dan akhirat kita terganggu. Seberapa dunia yang kita urus, itu jualah akhirat ketinggalannya. Maka itu tak. Ini maksudnya dunia nang bukan mazra'atul alamun, dunia nang mazra'atul akhirat, iya nang dilanggar tadi nang mesti kita pikirkan. Habisnya wazinatun, dan artinya istighol bil hayat di dunia itu zinatun tazyinun, ujar kita agak-agak meneraja. Hah? Watapahurun, nah bahasa sombongan bainakum, itu aja baharatan bersombongan. Watakathurun amwal wa aulat, ya kah? Nah, aulat tahun bahasa kampung tak ulat kelambuk. Wataka surun pil amwal, artinya mamba banyaki dan raja menyimpan duit. Membanyaki menyimpan, kadang membanyaki bubu barita. Wal aulat mintu juga. Al istighalu piha. Nah, ini istighal ini tafsir bagi innamal annamal hayat dunia, maksudnya annamal istighalu piha fil hayati dunia, yaitu la'ibun wa lahun. Habis wa amat ta'at, adapun di dunia ini kita istighol bit ta'at, kita di dalam dunia tapi gawian kita ta'at. Apa ta'at itu termasuk juga ka la'ibun, termasuk ka lahun, kada. Awa ma'at ta'at wa mayu'inu alaiha, itu pamin umuril akhirah, ya kah? Pamin umuril akhirah. Bismillah. Kama sali aik hiya bi ijabiha lakum wa mihlaliha kama sali guaisin matarir. Nah, jabal kupara azzarra'a nabatuhu annasiwanhu. Misalnya dunia itu pada kebagusannya dan pada hilangnya, bagus tapi hilang, diumpamakan. Kalau kita memandang bagusnya itu bakal tujuh, tapi kita kalau sudah memikirkan hilang, lalu hati kada katujuh. Jadi terserah pandangan. Orang nang katujuh itu karena memandang bagusnya. Orang nang kada katujuh memandang hilangnya. Kama saligaisin motorin ajabal kupara zarra anabatu, sama lawan hujan nang menyukakan akan orang petani. Zarra mananya apa? Petani. Nabatu oleh tumbuhannya anasuanhu. Coba petani kalau sudah menanam benih, lalu misalnya benih itu apa? Tumbuh lalu masakan, senang ke hati tak? Sekali mbak sudah masak tadi nang isuk jendak anak bakiawan nih bapaknya mulai mengatam sumaya hijau ya basuh, sekalinya kering patarongus perak, habis sekalinya kuning sumaya kumutuma patatan hampa yat mahilu birria, sekalinya hilang ditiup angin. Apa-apa? Pada sakit ha? Wafil akhirati azabun pulang sadid. Nah itulah sifatnya sahabat. Dia kan itu sifat dunia. Wafil akhirati azabun. Tapi nang azabun sadid napa? Liman asara alaihat dunia. Bagi orang nang mengutamakan dunia alaih alal akhirah. Aina. Sangkannya akhirat itu sumbang lima waktu aja ini. Jadi ini batu itu sumbayang tak dunia lagi itu gawe. Sangkannya sumbayang itu aja apalagi nang lima waktu itu tertinggal pulang. Subuh. Sangkanya itu aja. Apalagi sembahyang kada tahu. Dunia jadi gawe. Ini kalau pina anak buah sorong lah. Anak buah malih juga nih kita lah. Kita hendak mimpin anak buah supaya tahu di hukum agama. Kalau sudah tahu di hukum agama, ayo aja hendak mencari dunia. Jadinya kawa sudah tahu nih, ini halal, ini haram. Ayo jangan nak bebini balaki supaya tahu ini kewajiban membini ini kewajiban laki. Kalau lah itu maksudan kita, tapi anak kita nanya lalu kada mau bong mahadong turun sampate nanti apa bebungkah. Nah, ujar si anak, ujar umanya pulang. Wah, lamun anak yang kaya itu, wah, ikan lima apa, bos ya kita mati. Ikan apa, inya kada dilajari lagi dunia. Habis ini apa, kena bercari kena inya. Ujar umanya pulang. Apalagi ujar kita, bapak bujur. Arong, minta aku nang salah. Aja aku umpet dan ikamunya, aginnya. Aginnya. Jadi kena anak kita, nang halal di kautnya, nang haram di kukutnya, nang subhat di angkutnya. Jadi halaluha angkut, waharamuha kukut, wasubhatuha jumput. Sudah maya kasihan. Kalau pindah karena di neraka bemuput. Ini kita takutannya takalalah. Nah itu. Apalagi waktu Tuhan mengulakan 24 mulai hari sampai ini 24 jam dibagi. Sebahagiannya mengaji kesan dunia. Sebahagiannya mengaji gasan akhirat. Itu kalau lah arti mengaji dunia itu berceri itu deh. Nah sebahagian cekar menuntut nang. Tapi nang didahulukan akhirat. Misalnya aja kita mbak bisukan tamang ngaji dulu halal haram lima tengah hari hanya melaksanakan halal haram tadi berceri. Tapi sudah tahu minta kalau tak menhendak juga. Tagal kita lihat diri kita dan anak buah kita lihat wah ini nah sudah banyak mundur urusan nang ini nang. Banyak waktu itu disia-siakan dibuang-buangnya. Nang kadada berhasil. Banyak sudah kita lihat. Kada menyambat kurang panglah. Ini nang kita juga nih. Mbah lima pak, nah ini nang kita pikirakan. Sebab ini ku ampusum wa ahlikum naron ini kita pikirakan. Sambil kita usahai mintu maksudnya. Tak jangan dilihat akan nangka itu aja. Dia di akalannya di mapa supaya inya tak jangan terlalu benar dunia ini. Sebab itu wafil akhirah azabun sadid kena liman asara alaihal dunia lamun ini mengutamakan dunia akhirat tak kebelakan kasihan inya azabun sadid inya maka anak kita wa maghfiratu minallah waridwan ada juga pang di akhirat kena orang yang diampuni Allah ada juga di akhirat orang yang diredoinya tapi liman lam yusir alaihal dunia bagi orang yang dunia itu menggiringnya. Suratul Insyiqaq makiyatun talatun aw khamsun wa ishrun ayatan. Surah Insyiqaq turun waktu Nabi di Makkah ayatnya 25 atau 23. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u insyaqqat apabila langit sudah belah wa adinat li rabbiha sami'at wa ata'at bil insyiqaq serta mendengar akan wahyu Tuhan dan taat akan wahyu Tuhan yaitu pada belah itu wa huqqat ay haqqun laha an tasma wa tuti'a sepatutnya bagi langit selaku makhluk bahwa mendengar dan taat akan Tuhannya. Langit tak sudah mendengari akan perintah Allah taat apalagi kita. Wa idzal ardu muddat apabila bumi ini sudah dipanjangkan maknanya zida fi sa'atiha ditambah luasnya kama yumaddul adimu sebagaimana dipanjangkan kulit walam yabqa 'alaiha bina'un wala jabah tidak ada tertinggal di atas bumi ini bangunan dan gunung wa alqat ma fiha min al-mauta ila zahiriha wa takhallat anhu dan sudah melontarkan bumi ini akan sesuatu yang ada di dalamnya daripada orang-orang mati keluar wa takhallat dan kosonglah ia bumi anhu daripada yang di dalamnya tadi sudah meluap wa adzinat sami'at wa ata'at fi dzalika li rabbiha wa huqqat wa dzalika kullu yakunu yaumal qiyamah seluruh itu terjadinya hari kiamat wa jawabu idza ma utifa 'alaiha mahdhufun dalla 'alaihi ma ba'dahu yaitu wa huwa qauluhu famulaqih nang ma ba'dahu yaitu famulaqih takdiruhu laqiyal insanu amalahu kalau sudah terjadi itu baru manusia itu menemui amalnya nang digawinya nih. Ya ayuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun jahidun fi amalik. Sesungguhnya engkau itu bersungguh-sungguh pada amal engkau. Ila liqai rabbik, sampai kepada bertemu Tuhan, wahual maut. Kadhan akan sebagai sungguh. Pamulaki, ay mulakin amalakal madhur. Maka engkau akan menemui amalikam itu. Min khairin au syarin. Yaumal qiyamah, Jadi di sini supaya kita barataan menjaga diri daripada amal nang jahat serta memperbanyak amal nang baik. Itu aja ambilannya, artinya amaliyahnya. Amaliyahnya. Fa amma man utiya kitabahu kitaba amali bi yaminihi wal mu'min fa sayasibahum yasira. Adapun seseorang yang diunjuk akan kitab amalnya, buku amalnya, maambil kena lawan tangan kanan, orang beriman tah, maka pasal payuha sabri hisaban yasira, orang itu akan dihisap dengan hisap nang mudah. Wa huwa huwa itu hisaban yasira ardu amali ale, amal itu cuma ditampayakan aja. Nah, artinya amalnya wa samal. Sudah ya, itu aja. Kahadan diteliti benar tah. Kama pusira fi hadis sahihain wa fi hadis re man nuqishal hisaba halaka. Barang siapa diteliti hisab amalnya, niscaya masuk neraka ia binasa. Wa ba'dal ardi, sesudah ditampayakan amal orang mukmin itu ditampayakan saja, lalu yutaja wa zu'anu. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Wa yanqalibu, dan orang ini nang dihisab-hisab nang mudah ini, yanqalibu ila alihi fil jannah masruran bidzalik, bulik mendatangi bininya, artinya bidadari apa itu dalam surga gembira. Sebab itu dihisab pada lawas, kayak kita juga adalah misalnya aja tah, ada bawaan barang, lalu barang itu kada dibuka, kada diperiksa macam-macam, asal dilihat tuh, ayo sudah. Bukan senang kita kalau mancap motor boleh ke jalur tak? Coba lah mana kunci? Buka ini. Di berapa kurang isi-isinya apa pun talan dalam tas itu diperiksa orang juga kan? Ngali. Saya bawa karena bawa yang dilarang oleh pemerintah. Situ kenapa bah? Nah ditangkap orang. Iya kayak ini. Ada gawian yang jahat. Gawian yang jahat. Nah neraka. Mau gawian baik semuanya asal ditampilkan lah gawiannya. Sudah. Ayo masuk surga. Sudah. Jadi dasar gawian pada ilmu dah. Jakannya ilmu aja, selamat aja ini kalau gawe. Artinya umum orang tak alim mana aja, tapi gawinya luput juga. Kalau gawe, kalau gawe itu kata kalau pada ilmu dulu, jadi maksudnya dasar ulama amil juga. Allah menyapa pada amil, apalagi jahil mungkinnya, bapak. Allah mudahan aja nih kita apaan anak buah kemudahan menurut lawan orang baharita supaya bahimat menuntut nang manfaat yaitu ilmu lawan amal nang saleh itu. Adapun nang kada manfaat mudah-mudahan ditutup Tuhan aja, berataan doa aja lagi, sebabnya mata nih kata kawasan melihat lagi sudah, telinga terus mendengari lagi sudah, bilang santap aja melihat diri sorongin apalagi yang lain anak buah sudah. Maka itu gawi lain mana pada orang bahari sudah, nang dihimati lain. Wa amman utiya kitabahu wara adhari, adapun orang yang diunjuk kitabnya mengambil jalan belakang, wal kafir tughallu yumnahu ila qunuqihi, akan dibelenggukan tangan kanannya ke panggulunya, waktu alus wara adhari tangan kirinya diandak ke belakangnya, kaya aku biar kita mengambil. Ada satu riwayat lain, ini dadanya dilobangi, lalu tangan yang kiwa dimasukkan ke bujur dada yang belobang tadi, lalu kitabnya di belakang sini jadi mengambil rung dada. Nah, ini masuk apa? Bungkas dada orang kafir nah. Fasaufa yad'u, maka orang kafir itu kena kakuriak inda ru'yatihi mafih, pada kutia melihat isi kitab amalnya, nyegawiannya kada baik. Lo takuriak dia melihat gawian seorang suburo, napa ujarnya yunadi halakau, ya suburo, aduh cilakanya aku, ujar takuriak, artinya minta tolong kita. Modal kita adalah unda tabarusuk, naparnya tak tolongi, ya kan ya suburo, tolongi aku, ujar tapi di sana. Wayasla sa'ira yadkhulun nar syadida, masuk akan neraka yang bersangatan. Wa fi qira'atin, ada qira'at lain midom milya wa fatisat wa lam musyaddadah yusal li ya yusallaka yusallaka yusal apa wa fatisat wa lam fathasatnya dan lamnya yusalla. Nah, yusalla sa'ira innahu kana bi ali asyrati bid dunya masrurah. Orang nang kafir ini nang mengambil tangannya dengan mengambil kitab dengan tangan kiri masuk neraka karena inya di waktu dalam dunia masrurah balapang-lapang banar. Batoran artinya masrurah, namanya batoran sombong. Kenapa jadi sombong? Bi ittiba'ihi li hawa karena inya ma'ajakan hawa nafsunya. Innahu dhanna'an mukhafadun tegawas Muhammad bin Ayan nahu la yahwa. Orang kafir ini menyangka bahwasanya lan yahur bahwa diri ini annahu bahwa diri inya lan yahur lan yerja'i lebih inya menyangka bahwa inya kehadap bulut ke Tuhan artinya mah mati tuntungnya itu sangkaannya kata beriman bala yarji'u ilaih sabanarnya ya Tuhan inya itu kembali kepada Tuhan. Innahu inna rabbahu kana bihi basira. Maksudnya Tuhan adalah dengan dia melihat. Yang penting lon kita nang wajib dulu, hanyar nang sunnah. Seperti sumbah yang subuh wajib dalam waktunya, sumbah yang asar dalam waktunya dan sumbah yang lainnya di dalam waktunya. Kalau kita sudah memeriksa diri kita, zuhur dalam waktunya, asar dalam waktunya, maghrib dalam waktunya, isya subuh kada, nah subuh kita pikirkan supaya dalam waktunya. Sesudah subuh itu dalam waktunya, pikirkan pulang berjamaah kadakah. Lamun sudah misalnya kita rajin isya, lawan maghrib, berjamaah, subuhnya kada, lawan dan asar, pikirkan tambahi sewaktu-waktu dulu berjamaahnya. Kalau sampai kalimanya, nah hanyar ya pulang, kenapa ada tambahan-tambahan lain pada itu, sudah tuntung yang dua macam itu, hanyar menambah yang sunat-sunat yang lain-lain itu. Ini kita pikirkan nih, yang wajib-wajib dulu, ya kadzakat tamin tujuan, yang wajib bujurkah sudah, hanyar yang sunatnya, yang wajib-wajibnya dulu, hanyar yang sunatnya. Jadi kita masing-masing aja. Nang wajib tuh kada kuasa banyak-banyakan nya kan situ jua nang sunat jadi nang kuasa banyak kita tapi kada diterima amal wajib sunat kecuali amal wajib dulu tuntung. Itu aja tas wa ma khaqulina al insa illa habis. Ya kada qul i'malu inna rabbahu kana bihi basira aliman biruju ilaihi fala uqsimu la zaidatun bisyafaq fa uqsimu bisyafaq itu artinya maknanya ta aku bersumpah dengan syafaq nang tadi nang menunjukkan waktu napa isya apabilanya hilang walhum rabbil ufuq ba'da ghurubi syamsi wal laili wama wasaq dan aku bersumpah dengan waktu malam wama wasaq dan sesuatu yang mengumpul ia malam jamaah madakhal alaihi ad-dawab wa ghairiha malam itu mengumpulkan binatang terlihat binatang. Kalau kita perhatikanlah ayam, apabila sudah pukul 5:30, karena walau ada juga di luar kandang, di luar artinya kurungannya, tapi di pinggir-pinggir lawangnya aja tak. Ini parang mana? Ini parak maghrib sudah. Ayam, lamun manusia tak sudah sampai malam hari masih aja lagi jauh pada kurungan. Di mana kita mikirakannya? Mikirakannya di mana? Ini paham mana para maghrib sudah? Ayam? Kita paham? Nah, parak jualan, bang parak maghrib sama marak hijau kak, kalanggar, tak lelah, atau dengan ke masjid, kurungan. Nah, mbak itu kena ke rumahnya lagi. Entah lah. Sebab itu kenapa maghribnya ini tadi, yaitu kiamat. Jadi ini para kiamat sudah. Jadi apabila para kiamat, jangan tapi lagi pindah, kelenjer-kelenjer. Entah zaman sukut kalau zaman buyut entah walaili wa ma tasaq jama'a ma dakhala alamin ad-dawaghir wal qamari idza tasaq demi bulan apabila berkumpul serta sempurna cahayanya jama'a zaman wa dzalika fil layl bid artinya itu bulan purnama 13 14 15 latar kabunna tabaqan an tabaq latar kabunna ayyuhannas tabaqan an tabaq coba kita terusakan asluhu latar kab latar kabunan nahudibat nunul rafi li tawalil amsali wal wawu deltika isyakinani wal wawu ta'atab kepada si nunut tabaqan an tabaq halan ba'na wal mawt lagi akan menunggang kamu akan hal nang sabuting sesudah hal yang sebuting jadi kita beralih lagi akan beralih berpindah kamu akan satu hal kepada hal yang lain itu wawal mautu sumal hayat ya kan asalnya anu hidup lalu mati mbak mati hidup pulang beralih kamu ternyata wama ba'dah min awal jama bama lahu mayu kubari la yuk minun kenapa orang kafir itu masih kada beriman aja ay ayu manihin lahu mayu iman sampai Tuhan kamu udah kada tahu sebabnya kenapa leja Tuhan orang kafir itu masih kada beriman aja lagi. Aw ayu hujatin lahu fitar kima ujur ibarani kenapa juga jadi sampai pada beriman juga padahal artinya dalil-dalilnya iman itu telah nyata wa ma lahum idza qara'a. Ah, kenapa juga orang kafir apabila dibacakan Quran kada umpat sujud? Nah itu yakhdaun. Kalau orang beri apabila Nabi sujud tilawah kada ada wadah lagi ya. Ujar sahabat kami, apabila ada ayat sajadah Nabi sujud, maka kami sujud juga beratan sehingga sampai wadah sujud kada pakoleh lagi. Daripada berataan sujud. Kenapa ada? Sujud itu niat, jolo, sujud, itu niat, sujud. Itu aja. Tolak, niat, sujud, salam. Bodoh juga pang nangnya, karena ada kiblat juga pang, sejak pang, tutup aurat juga nita. Salam kedua itu barang aja, tahiyat kada apa, tasbihnya terserah aja, baca kadanya, satu merbana, orang bahari. Nita. Anu yakhdauna kada sujud artinya kada apa kada tunduk bi an yu'minu bi maksudnya sujud di sini kada beriman. Entar pahamlah. Ini termasuk sujud tilawah ini. Di antara yang diperintah sujud lah. Surat Al-Istighfar lah. Ada ini. Entar. Bi an yu'minu bi jadi. Balil ladzina kafaru bil kadzibun tetapi orang kafir itu kada percaya mendustakan bil ba'si wa ghairi. Wallahu a'lam ya yu'minun yajma'un fi subi min al-kubri wa takdzib amali su. Fa basyirum akhbirum bi 'adzabin alim mu'lamin. Illa lakin alladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Urang amba iman ba amal saleh mudahan beratan kita nah. Ba iman ba amal saleh sampai ka mati mudah-mudahan. Lahum ajrun ghairu mamnun bagi mereka itu disediakan upahan nang kada sing putusan ghairu maqtuin wala mangkus anu di upah dapat upahan nang diampi kada terus upahan datang dikurangi pun kada. Wala yumannu bi alaihim dan kada disebut-sebut urang. Kada man nah. Habis suratul buruj makiyatun tintan wa isyurun ayatan suratul buruj uturun waktu Nabi Mekah ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim wa sama'a idatil buruj demi langit yang mempunyai bintang al-kawakibi isna asyarah burjan 12 taqaddamat fil furqan sudahna di suratul furqan yaumil ma'ud demi hari yang sudah dijanjikan yaumil qiyamah wa syahidin demi hari Jumat demi Jumat wa masyhud demi hari Arafah yaumi Arafah kama husqadza bisurat salam bil hadis lawal mahudun bihi wa tani syahidun bil amal fihi wa tali tu tashhaduhun nas wal malaikah. Nah coba nang kedua itu ya yaitu napa demi hari yang sudah dijanjikan yaumil qiyamah wa syahidin demi hari Jumat demi Jumat wa masyhud demi hari Arafah yaumi Arafah kama husqadza bisurat salam bil hadis lawal mahudun bihi wa tani syahidun bil amal fihi wa tali tu tashhaduhun nas wal malaikah. Nah coba nang kedua itu ya yaitu napa syahidun bil amal fihi menyaksikannya dengan amal-amal kita di dalamnya hari Jumat. Nah, jadi malam Jumat dan hari Jumat itu amal digandakan pahalanya dan doa dikabulkan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu malam Jumat seminggu sekali. Nah itu. Wa salis itu apa hari anu hari Arafah tasyhaduna wal malaikah wa jabul qasam adzubun sadruhu artinya pemulaannya yang dibuang takdiruhu lapat. Qutila ru'ina ashabul ukhdud dilaknat Tuhan ashabul ukhdud orang-orang nang bolah parit asyaqi fil ardi nah yaitu bolah parit di bumi napa tadi anu annari badal istimal min zatil waqut api nang dihidupinya mutaqaddibi idhum alaiha haula ajbil ukhdud ala karsi fuqut mereka itu duduk di pinggir napa anu parit tadi di atas kursi dudukan jamin tu kesabarin eh urang nang eh beriman lalu dibojok oleh orang kafir supaya bakafir kada mau lalu diancamnya lamun nyawa tetap aja Islam kada bakafir nyawa unda laboh di dalam parit jadi tetap inya yang ini orangnya kada mau jua napa melapustakan agama walau dia dibandung kenapakah lalu orang kafir ini menyuruh akan kawalnya yang disuruhnya supaya mah ulah napa tadi parit diisi-isi tuh api di laboh ini paham lah. Nah ada lagi yang dibuat di dalam napa jar kawah jadi diisinya kenapa lawan minyak dibuatnya orang itu nah ashal bukhdudnya ini yang boleh gawin ini yang dilaknat Tuhan nah itu malah Allah risukun wahum alam yakalun bil munin billahi amin tahtim bil qaibin nari illa mirajiwan imanihim suhud mereka itu atas sesuatu perbuatan mereka itu dengan orang yang beriman dengan Allah daripada menyiksa orang yang beriman tadi yaitu malah orang beriman ke neraka dalam api mintoh illa mirajiwan imanihim amun inyak ala beriman mun inyak ada kembali daripada iman dibuatnya dengan api tadi syuhud hudurun ya anna lillah anna apa anna Allah anjal mu'minina al mul apa hah? Mulqaina bahwasanya Allah melepaskan akan orang beriman yang dilatarkan mereka itu isim apa yang dilatarkan final ke dalam neraka biqabdi arwahim qabla mu'minin, itu kisahnya. Jadi orang beriman ini dibuatnya ke dalam api tadi oleh orang kafir, sebelumnya masuk ke dalam api sudah rohnya dicabut Allah Ta'ala, jadinya kena merasa sakit. Itu ya. Maka dalam hadisnya jadi lah dilihatkan apa? Padahal sudah rohnya sudah dianubah dahulu karena merasa sakit. Fiha wakhrajatin naru ilaman sama, iya kah? Ilaman sama suah rapat rum. Jadi orang yang di dalam situ, yang di dalam parit itu, orang kafir juga itu nang bosan. Sinang dianu tadi kada apa-apanya. Wa man aqamu minhum illa ayyuminu billahil aziz fi mujahamin nyuri. Dan tidak ada mereka itu baulah siksa daripada orang beriman, kecuali orang terulang beriman itu cuma beriman mengeraja. Artinya kenapa jadi dibuat di api tadi? Kenapa jadi di macam-macam ini itu? Karena beriman aja. Jadi orang beriman itu kan kadang gaduh. Kalau orang nyata, kalau kan orang beriman artinya menggaduhi orang kafir itu, nah itu ini kada. Cuma seorang nak kayak ini nak dari seorang. Lalu dia antamnya mencoba kejaman Allah. Kadang-kadang menggaduhi orang saya itu diganggunya juga. Habis alhamdulillah. Allah di dalam kusamawatul abdulillah ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala tetap artinya nak mengetahui apa yang digawe itu. Nah, dan seluruhnya sesuatu. Ma'an kalau kufalan mu'minin da'ima muhum. Innalah dina katul mu'minin wal mu'minat bil ikhlasul amiyatuh falam azabu jahannam. Asalnya ini orang yang memitnah orang beriman laki bini-bini yaitu mengusang antara. Padahal yang itu sama aja. Lalu kada sempat bertobat maka disediakan siksaan nang pada yaitu neraka jahanam. Kufrihim. Demikian juga orang lain. Misalnya kita menyambat lawan orang yang beriman. Iya tak? Namun kada minta ampun lawan itu kada kasa. Nah, walau mengatakan hari kaya azab ihraqim al-mumin fi akhirah. Waqila fi dunya bi an kharajatil nar fa arafatukum mataqaddam. Inna alladziina aamanu wa shalihatum jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru wa yu'id Allah Ta'ala dzukrum mahidupakan fala yajzuhum ma yurid. Wa huwal ghafurur rahimul mu'minin. Orang beriman nang minta ampun, orang beriman berdosa minta ampun diampuni Tuhan aja nah ya. Ujar guruku dan guru oleh guruku, nang penting lawan kita adalah artinya berdoa dan mengerjakan taubat itu nang lebih penting tah. Biar alim lamunnya kada ditaubat kepada Tuhan kada ditaubat Tuhan ya rusak juga. Biar pak ibadah kamu Tuhan kada mengampuni dosanya ya luput juga. Jadi yang penting dosa dulu diampuni Tuhan lah bisa. Ilmu dan amal ngirim jenya dasar bujur bana tuh. Ujar guruku dan guru oleh guruku. Sewak cilin tuh mengirim surat tuh sesudah Tuhan. Nah, jadi cilin tuh pengalaman belajar yang penting ini lah sudah bisa. Nah, itu doanya diantaranya yang lagi dibacaan jemaah tak. Mungkin sebenarnya itu diantaranya doa tak dari guru-guru tak nukai itu tak. Nah, isinya kada apa-apa lu tak. Nah, minta ampuni dosa, minta ampun, ya Allah, minta mati beriman itu aja habis ya. Nah, Allah. Napa aja dari wayu'in Allah Ta'ala wa wal ghafurul mudhnibin al-mu'minin. Al-wadud al-mutawadiru ila awliyahi. Bil karamah. Dan Allah Ta'ala itu artinya berbuat baik kepada wali-walinya, yaitu diberikan kemuliaan. Karena itu kemuliaan, macam-macam nih kemuliaan itu. Ada di antara kemuliaan itu nang artinya kelihatan saurikul adab. Ya kah? Ada nang kemuliaan itu nang macam-macam itu tadi. Itu dzul arsy khaliquhu wa malikuhu. Tuhan itu menjadikan aras dan memilikinya. Al-majidu artinya apa? Lagi tinggi Tuhan. Dirabbil mustahiq dengan ketinggian nang mustahiq, li kamali sifatil ului. Uluwi itu. Fa'alun lima yurid Allah memperbuat apakah anaknya lal yusyaun. Ada kau sesuatu malah mahakan inya. Hal ataka ya Muhammadu hadisul junud. Sesungguhnya datang akan engkau. Jadi hal itu mananya kop. Sesungguhnya datang kepada engkau ya Muhammad riwayat-riwayat cerita junud tentara Fir'auna wa Samud. Badalun mina junud wastuqniya bi dzikri Fir'auna an atba'ihi wa hadisum annahum uliku bi kufrihim wa tamirun kafar bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Qur'an yaitu. Artinya lamun sudah kabar-kabar Fir'aun dan tentaranya itu dibinasakan Tuhan karena kada beriman, orang-orang yang kafir di zaman Nabi ini pun apabila mereka itu nang itu akan dibinasakan Tuhan juga. Habis apa balilah dia kafir fitak ribi mayukir. Tapi Allah Ta'ala itu artinya lawan orang yang kafir-kafir yaitu mendustakan tadi wallahu mawlahihim muhit ya kah. Walilah dia kafir fitak tapi orang kafir mendus tak akan ya kita wallahu mawlahihim muhit dan Allah Ta'ala itu anamin wallahihim muhit puja kita apa dari belakang mereka itu muhit kita apa meliputi maksudnya mengetahui la asimalahum minu tidak ada artinya yang memelihara mereka itu selain dari Allah ya kah selain dari Allah biar kaya mampu benteng kuatnya mentuhan pada melihara tanggus tapi kalau mentuhan memelihara biar gandang lawa aja menjunjungan kita Nabi Muhammad gandang lawa aja Selamat saja padang sudah hibak. Kulit dengan di atas di bawah taala ada melihatnya banul hamama wa banul angkabu taala khairul bariyah dalam tansaj wa lam tahmi biqayatu la yaghna an mudha'afat min ad-duru'i wa an almin al-utumi. Entahlah tidak ada yang akan sangat akan melihat dia ya, bisa juga lah. Ih, Tuhan memeliharakan. Walhasil la qasima lahum minhu. Habis bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bal huwa tetapi Al-Qur'an itu adalah Qur'an Majid azimun besar fi lauhin di dalam lauhin mahfuz wa fil hawa wa qasama isabi'a mahfuz. Artinya pelihara bijari, artinya bina syaitan. Dipelihara dari syaitan wa min tarjil syaitan. Dan kata kata di obah ini. Qur'an itu kata kata di obah kan. Nang ada-ada ini munnya ada cetakan nang salah keluaran orang nang hafiz. Nang hafal Qur'an itu keluaran ini ada kasar, sedikitnya nih banyak benar lah apa hafal Quran tuh huradul nih Quran apa lah Qurannya aja. Tuluhu ma bainas sama wal ardi ya kan panjangnya nih lauhil mahfuz nih tuh mereka mana tahu panjangnya ma bainas sama wal ardi antar langit bumi coba karena gampangan lauhil mahfuz. Nah itu wa arduhu lebarnya ma bainal masyriq wal maghrib antar masyriq maghrib lebarnya itu lauhil mahfuz. Di situ bertulis Quran. Kada pasan lain hendak mau oba-oba kalau kan membuang itu buting-buting huruf atau hendak nyamar-nyamar kada situ. Wa huwa maka itu lahil mahfuz min durratin baydha daripada mutiara nang putih, mutiara putih. Nah, yakut putih gini. Ay apa amana apanya? Kenapa namanya teh? Nang ini pakai orang dah. Nah, virus putih gini terlarang jah pada virus hijau. Nah, apalagi hijau putih nah. Ini kiri ubi dua. Wa huwa min durratin baydha. Ini artinya lahir mahfuz Bapak dan Saudara, para hadirin sekalian daripada mutiara yang putih warnanya. Qala Ibnu Abbas nang manu kan rawi hadis itu Ibnu Abbas. Raga gampang radhiyallahu anhuma. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سورة الطارق مكية 17 آية 17 آية. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق دمي langit wattariq demi nang datang malam asluhu kullu atin laylan wa minhu an-nujum litulu'iha laylan termasuk aja kalau bintangnya malamnya datang wa ma adraka